السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ مَعَشِرَ الْمُسْلِمِينَ Sidang Jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat mahabbatul Rasul sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatul akhyar min as-sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, di hari yang mulia ini marilah kita saling mengingatkan bahwasanya kita semuanya ini tidaklah akan kekal dalam kehidupan dunia ini. Allahu Jalla wa'ala telah menetapkan ajal bagi masing-masing kita. Allahu Jalla wa'ala tidak menetapkan kekekalan atas kita, namun kita semuanya akan meninggalkan dunia ini, siapapun kita dan dimanapun kita berada. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, umur umat Nabi alaihi salatu wassalam tidaklah panjang. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Umur umatku adalah 60 sampai 70 tahun dan sedikit dari umatku yang melebihi umur tersebut. Shadaqa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka marilah ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, umur yang terbatas ini kita gunakan sebaik-baiknya dengan senantiasa memohon pertolongan kepada Allahu Jalla wa'ala agar kita mendapatkan al-falah, mendapatkan keberuntungan di dunia dan juga di akhirat kelak. Dan sungguh Allahu Jalla wa'ala telah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim bagaimana kita mendapatkan al-falah, bagaimana kita mendapatkan keberuntungan. Telah dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya seorang akan mendapatkan keberuntungan ketika jiwanya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berusaha menempuh sebab-sebab agar jiwanya bersih. Bahkan Allah Jalla wa'ala bersumpah di dalam Al-Quran dengan sumpah yang sangat banyak bahwasanya Orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang membersihkan jiwanya. Allahu Jalla wa'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ رَحِمَنَا وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Syams bersumpah dengan ayat-ayatnya al-izham, ayat-ayatnya yang besar. Allah bersumpah dengan matahari. Allah bersumpah dengan waktu malam. Allah bersumpah dengan waktu duha. Dan Allah bersumpah dengan makhluk-makhluk yang Allah sebutkan di dalam surat Syams ini. Sekian banyak sumpah menunjukkan bahwasanya apa yang akan Allah sebutkan adalah perkara yang sangat besar. Kemudian Allah mengatakan, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, sungguh telah beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Maka dari ayat yang mulia ini, dari surah yang agung ini, kita mendapatkan sebuah faedah yang sangat besar, bimbingan dari Allahu Jalla wa'ala, bahwasanya keberuntungan itu adalah dengan kita berupaya membersihkan jiwa-jiwa kita. Lalu bagaimana kita membersihkan jiwa, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah? Maka ketahuilah bahwasanya aslu tazkiyatin nufus, asas untuk kita membersihkan jiwa-jiwa kita adalah dengan mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala. Mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala, mengikhlaskan al-ibadah lillahi Jalla wa'ala, beribadah hanya kepada Allahu Jalla wa'ala, dan meninggalkan asyirku billahi jalla wa'ala. Untuk itulah kita diciptakan. Untuk itulah kita hidup di dunia ini. Seperti Allahu Jalla wa'ala firmankan dalam Al-Quranul Karim, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk mereka beribadah kepadaku. Beribadah hanya kepada Allahu Jalla wa'ala. Mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barang siapa yang menempuh jalan ini, sungguh dia akan mendapatkan kesucian jiwa. Ketika Abdullah atau ketika sahabat Amr ibn al-As, sahabat Amr ibn al-As datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ingin menyatakan Islam, ketika itu Amr ibn al-As mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, saya akan masuk Islam, namun dengan syarat. Apa syaratnya wahai Amr ibn al-As? Dosa-dosaku ya Rasulullah yang telah lalu, Allah mengampuninya. Maka Nabi mengatakan, tidakkah engkau tahu wahai Amr ibn al-As, sesungguhnya Islam yajubbu ma qablahu, Islam menghapuskan dosa-dosa sebelum dia Islam. Fatauhidullah jalla wa'ala, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala adalah sebab keberuntungan. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala akan menghancurkan dosa-dosa yang ada pada seorang hamba. Oleh karena itu, ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah, marilah kita berusaha dalam kehidupan ini untuk benar-benar mengikhlaskan semua ibadah hanya untuk Allah. Doa hanya untuk Allah. Menyembelih hanya untuk Allah. Bertawakal hanya kepada Allah. Beristianah hanya kepada Allah. Bernazar hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semua ibadah hanya untuk Allah. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. قُلْ katakanlah wahai Nabi, إِنَّ صَلَاتِي, sesungguhnya solatku semuanya, وَنُسُكِي, dan sembelihanku atau ibadahku semuanya, wa mahyaya, dan hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah rabbul alamin, la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, inilah pokok yang pertama agar seorang mendapatkan kesucian jiwa, tauhidullah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadah, dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan, apapun kesyirikannya, apakah itu kesyirikan besar, asyirkul akbar, al-mukhrij minal millah, yang mengeluarkan dari Islam, atau asyirkul asghar, syirik kecil yang ini adalah termasuk sebesar-besar dosa, termasuk dosa yang sangat besar. Dosa yang sangat besar, lebih besar daripada al-qatlu, pembunuhan, lebih besar daripada az-zina, lebih besar daripada ar-riba. Iya, asyirkul asghar lebih besar daripada dosa itu semuanya. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam melihat ada seorang pemuda, melihat seorang pemuda yang memakai gelang di tangannya semacam jimat, maka Nabi alaihi salatu wassalam berkata kepada pemuda itu, ya fulan, ma hadihi, apa ini wahai fulan? Kemudian pemuda itu mengatakan, minal wahinah, ya Rasulullah, gelang ini saya pakai agar saya sembuh dari penyakit yang menimpa tanganku, ya Rasulullah. Tidak ada kaitannya antara gelang dengan kesembuhan dari penyakit yang ada di tangannya. Dan ini sesuatu yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada pemuda ini, inziha, lepas gelang yang engkau pakai itu, wahai pemuda. Fa'innaha la taziduka illa wahnan. Sesungguhnya tidaklah engkau memakai gelang itu kecuali engkau semakin lemah dan engkau semakin jauh dari Allah Jalla wa'ala. Kemudian Nabi mengatakan, fa'innaka lau mitta wahia alaika ma'aflahta abada. Kalau engkau mati dalam keadaan engkau masih memakai gelang itu, ma'aflahta abadan, engkau tidak akan beruntung selama-lamanya. Lihatlah ma'asyiral muslimin, jamaah sholat jum'ah rahimanu rahimakumullah, bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam membimbing umatnya untuk benar-benar bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyerahkan urusan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga seorang menghadap Allah jalla wa'ala dalam keadaan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, wa huwa hadisun qudsi, hadis qudsi, Anas bin Malik meriwayatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, meriwayatkan dari Allah jalla wa'ala, qala Allah, Allah mengatakan, ya ibn Adam, lau ataitani bi qurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyriku bi syai'a la ataituka bi qurabiha maghfiratan. Allah jalla wa ala berfirman, wahai anak Adam, seandainya engkau menjumpai aku dalam keadaan membawa dosa sepenuh bumi selain syirik, kemudian engkau datang kepadaku dalam keadaan tidak menyekutukan aku dengan sesuatu apapun, sungguh aku akan datang kepadamu dengan ampunan sepenuh bumi pula. Iya, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, inilah pokok yang pertama agar seorang mendapatkan kesucian jiwa. Pokok yang kedua, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, adalah mutaba'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam, mengikuti rasul alaihi salatu wassalam dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam i'tiqad, dalam segala hal. Kita berusaha memiliki keyakinan sebagaimana keyakinan yang diyakini oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka sungguh itu akan mensucikan jiwa. Kita mengucapkan kalimat-kalimat, ibadah berupa kalimat yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, seperti dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ini pun akan menjadi sebab kesucian jiwa. Demikian pula amalan-amalan yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ketika kita melakukannya ittiba'an lirrasuli alaihi salatu wassalam mukhlishan lillah, kita lakukan itu semuanya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi dan juga ikhlas karena Allah jalla wa'ala, maka ini semuanya ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah menjadi sebab kesucian jiwa. Dua pokok inilah pokok-pokok yang sangat penting untuk kita mencapai kesucian jiwa. Yang pertama adalah mengikhlaskan ibadah lillahi jalla wa'ala, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah jalla wa'ala. Dan yang kedua, ikhlasul mutaba'ah lin Nabi alaihi salatu wassalam, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dan menjadikan beliau sebagai qudwah, menjadikan beliau sebagai orang yang kita contoh dan kita teladani. Mudah-mudahan ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, dalam kehidupan kita yang singkat ini kita dimudahkan oleh Allah jalla wa'ala untuk mensucikan jiwa-jiwa kita ini dengan ikhlas lillahi jalla wa'ala dan dengan mutaba'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwatal iman, jamaah salat Jumat rahimanu rahimakumullah. Di kesempatan ini kita juga mengingatkan agar kita berhati-hati dari cara-cara yang tidak benar dalam mensucikan jiwa. Jiwa tidak mungkin akan mencapai kesucian ketika seorang menempuh jalan-jalan yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berusaha mencapai kesucian jiwa dengan al-bid'ah, dengan kebid'ahan, atau asyirkiyat, perkara-perkara syirik, kebid'ahan, kemaksiatan, itu semuanya tidak menjadikan jiwa-jiwa itu suci, bersih. Justru akan mengotori jiwa-jiwa orang yang melakukannya. Sebagian manusia melakukan kesyirikan, bernazar untuk selain Allah Jalla wa'ala, bernazar untuk orang yang dianggap saleh, menyembelih di samping kuburan orang-orang yang saleh, kemudian merasa hatinya khusyuk, hatinya tenang, bahkan dia bisa menangis terseduh-seduh, seakan-akan dia mendapatkan ketenangan jiwa. Maka ketahuilah ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, itu adalah wasawisi syaitan, dan itu sama sekali bukan ketenangan jiwa, bukan kebersihan jiwa. Demikian pula ketika seorang berusaha untuk mendapatkan kesucian dengan dia melakukan ibadah yang dia anggap ibadah, padahal itu adalah al-bid'ah wal muhdatsat, perkara-perkara yang tidak diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, itu pun dia tidak akan mendapatkan kesucian jiwa. Oleh karena itu, ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendengar ada sebagian sahabat yang berniat untuk sholat semalam suntuk karena ingin mendapatkan amalan yang sangat banyak, bekal yang banyak untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia berniat untuk setiap hari sholat semalam suntuk. Sebagian lagi mengatakan, saya tidak akan menikahi wanita selama-lamanya. Selama hidup ini saya tidak akan menikah. Waktu akan aku gunakan untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lain ada yang mengatakan, saya akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka selama-lamanya. Niatan-niatan yang baik ini sampai kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Yang satu berniat untuk puasa setiap hari seumur hidupnya. Yang satu berniat untuk selalu sholat semalam suntuk seumur hidupnya. Dan yang satu berniat untuk beribadah kepada Allah dan meninggalkan nikah. Niatan-niatan yang baik. Namun niatan yang baik tidaklah cukup. Niatan yang baik harus diikuti dengan mutaba'atul rasuli sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ketika Nabi alaihi salatu wassalam mendengar niatan-niatan ini, Nabi pun menasihatkan, menyampaikan berita kepada para sahabat, menyampaikan bimbingan kepada para sahabat. Beliau berkhutbah dan menyampaikan bahwasanya beliau adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau adalah orang yang paling sempurna dalam beribadah kepada Allah. Beliau adalah orang yang paling baik dalam berupaya mendapatkan kesucian jiwa. Kemudian beliau mengatakan, yang dicontohkan oleh beliau adalah beliau sholat malam, beliau juga tidur. Beliau berpuasa, beliau juga berbuka. Tidak setiap hari beliau berbuka. Wa atazawwajun nisa, dan saya pun juga menikahi wanita. Kemudian Nabi mengatakan, man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang membenci dari sunnahku, sungguh dia bukan dariku, bukan dari golonganku. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Dari sini tampak betapa pentingnya kita untuk senantiasa menuntut ilmu. Tampak dari sini bagaimana kita benar-benar perlu dan butuh untuk senantiasa belajar Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, agar kita mengerti jalan-jalan mendapatkan kesucian jiwa. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan kita untuk menuntut ilmu dan menjadikan tolabul ilmi sebagai amalan yang wajib, sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam beritakan dan perintahkan, beliau sabdakan dalam ucapan beliau, tolabul ilmi fariyubatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban atas setiap muslim. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk menempuh jalan-jalan kebaikan, menempuh jalan-jalan untuk mendapatkan kesucian jiwa. Dan semoga Allah Jalla wa'ala memudahkan kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang nafi' wal amalu soleh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.